Biasa jadi panjenengan. Wee, Cakerjo, Elsia, Safira, Munata. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi pasuruan lame kancangannya semua. Yang tahu lagu ini kita nyanyi sama-sama. Monata Mania harus cinta damai. Bebasan nunggu mongso rendah, anggon kuleng enteni kowe. Wes ono sesasi kenap dino iki. Safira. Terima kasih Mas Ra. Tresnaku mung siji. Ayo re, joget lagi. Bumi kang dadi saksi. Tak jangan kowe leono wanita liya. Aja kelara-lara. Kecil, apa mana nganti mikir aku wes ora tresno, yo mung kowe sing tansah Oke. Oh Elsa, Anjar. Ya. Panjenengan tangleti beliau-beliau, bapak pemimpin-pemimpin tetap di sini, ya. Monggo, Anjar Agustin.